pakai duit, cari kerjaan pakai duit, cari hiburan pakai duit, mau dikubur pakai duit, mabuk mabuk mabuk mabuk atas. Kamu pilih yang mana? Ujung, kamu pilih yang mana? rupanya dia tahu. Aku ngamen di sini. Kali kalah, dua kali kalah, tiga. Hidup penuh liku-liku. Jadi malu, akhirnya ada tanggung malamu. Keras kepala.